إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid di bab ma jaa fil riya, pada bab tentang riya. Riya itu adalah menampakkan ibadah dengan tujuan untuk dilihat oleh manusia, lalu manusia memuji pelakunya. Ini riya. Beribadah bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, tetapi khosak tujuannya adalah pujian dari manusia. Itulah dia menampakkan, memperbagus ibadah ketika ada manusia yang melihat. Adapun sum'ah, kalau sum'ah itu memperdengarkan kepada manusia agar dipuji, seperti ketika membaca Al-Quran, sengaja dia membaca Al-Quran ketika ada orang, lalu dia hiasi suaranya di dalam memberikan nasihat, tidak ikhlas, tapi nasihatnya itu supaya didengar oleh manusia, si fulan masya Allah di dalam memberikan nasihat menggetarkan hati, curahkan air mata. Demikian juga zikir. Dan masuk di dalamnya adalah memperdengarkan, menyebut-sebut di hadapan manusia amal-amal yang telah dia lakukan. Ini juga merupakan bagian dari riya. Yang bisa menggugurkan amalan-amalan seseorang. Telah kita sebutkan pembagiannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang riya. Kemudian kita lanjutkan. Ulama terkait dengan meninggalkan atau mengerjakan satu amalan karena ingin dilihat oleh orang. Ada orang yang meninggalkan satu amal ketaatan karena manusia. Dia tidak jadi melaksanakan satu amal ketaatan. Sholat misalnya, sholat duha, karena manusia takut dibilangin riya. Dan ada juga orang meninggalkan satu kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Si fulan adalah orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Di dalam perkara ini, meninggalkan satu amal ketaatan dia jadi nas karena manusia tajannuban limadhihim menjauhkan diri dari ujian mereka. Apakah ini termasuk riya? Jadi ulama berselisih tentang orang yang meninggalkan satu amal ketaatan seperti sholat, meninggalkan sholat yang asalnya itu dia sedang sholat, sholat duha misalnya, sholat lain di masjid. Ketika banyak orang di masjid, enggak jadi sholat. Dia ingin menjauhkan diri dari ujian mereka. Nanti kalau saya sholat, manusia memuji saya. Itu yang dia takutkan. Apakah meninggalkan ibadah, meninggalkan amal ketaatan seperti ini juga termasuk riya? Maka ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu yadkhulu fir riya. Ini juga masuk riya. Ini masuk riya. Kalau seseorang meninggalkan satu amal, amal ketaatan, baca Al-Quran, sholat, puasa, atau amalan-amalan yang lainnya, ditinggalkan karena takut dipuji oleh manusia. Pendapat yang pertama mengatakan ini riya, ini termasuk riya. Al-Imam Al-Fudhayl Ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, orang tabi'in, atba tabi'in, kama fil hilya, sebagaimana disebutkan dalam hilya, hilyatul awliya, dia bin Nu'aym, beliau mengatakan al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya'un. Beramal li ajlin nas syirkun, karena manusia, beramal karena manusia itu adalah syirik. Amal itu karena Allah, ikhlas, bukan karena manusia. Karena seorang yang beramal disebutkan tujuannya untuk manusia, dikarenakan manusia, syirkun. Wa tarkul amal liyajlin nas riya'un. Dan meninggalkan satu amal karena manusia adalah riya. Adalah riya. Termasuk riya, pendapat yang pertama ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa ma'na kalamihi, makna ucapan dari Fudhayl Ibn ini, anna man azama ala ibadatin, barang siapa yang sudah bertekad, sudah berniat, bertekad untuk melaksanakan satu ibadah, wa tarakaha, lalu dia meninggalkan ibadah tersebut, tidak jadi melaksanakan ibadah tersebut, makhafatan ayyarahan nas. Kenapa? Karena takut dilihat oleh manusia. Tidak jadi. Mau sholat, datang orang, masih-masih tidak jadi sholat. Pergi. Kenapa? Takut. Nanti saya dianggap riya. Fahuwa mura'in. Maka dia termasuk orang yang mura, orang yang riya. Ini perkataannya Al-Imam Nawawi mengomentari ucapannya Fudhayl Ibn Iyadh. Liannahu tarakal amal lidinas, karena dia meninggalkan amal karena manusia. Amma law tarakaha liyusalliha fi khulwatin fahadha mustahabbun. Adapun kalau dia meninggalkan tadi enggak jadi sholat karena ada orang di situ, lalu dia kemudian sholatnya di tempat sepi, di tempat tersembunyi, fahada mustahabun. Ini mustahab. Ini mustahab. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya enggak jadi sholat di masjid, ya nanti pulang ke rumah. Sholat di rumah. maka ini mustahab. Tapi kalau meninggalkan kajian sholat, tak dikerjakan sholat, maka termasuk riya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man kana lahu wirdun masyru'un, barang siapa yang ada padanya satu wirid, satu amalan-amalan nafilah, apakah itu salat, apakah itu zikir, masyru'un yang masyru', wirid wirdun yang masyru', salat yang masyru', yang disyariatkan, salat-salat nafilah, min salati duha au qiyamil lail au ghairi dzalik, baik itu berupa salat duha dikerjakan di pagi hari atau qiyamul lail atau salat malam, salat tahajud au ghairi dzalik, atau selain dari salat yang demikian itu, ada salat mutlak, ada salat wudu, ada salat sunnah yang lainnya, fa innahu yusalli haitsu kana, maka sungguhnya dia itu salat, mengerjakan salat tersebut yang dia sudah terbiasa melakukannya, sudah terbiasa salat duha, sudah terbiasa qiyamul lail, sudah terbiasa salat sunnah wudu misalnya, maka hendaknya dia salat dimanapun dia berada, ada orang yang melihat atau tidak, salat jangan ditinggal. Wala yang bagi lahu ayada wirdahu al-masyru' li ajli kaunihi minan nas, dan tidak boleh atau tidak sepantasnya dia meninggalkan wirid-wirid yang masyru' tadi, salat yang masyru' yang disyariatkan tersebut, yang sudah dia terbiasa melakukannya, li ajli kaunihi minan nas, hanya disebutkan karena dia berada di tengah-tengah manusia. Karena kan gitu. Nah, jadi kita pernah mengalami salat. Mau salat duha banyak orang, enggak enak, takut dibilang riya atau takut muncul riya. Nah, kata Syaikhul Islam, salat dimanapun kau berada, kalau memang itu kebiasaan dan wirid-wirid yang masyru' yang terbiasa seseorang melaksanakannya, maka janganlah ditinggal karena dia berada di tengah manusia. Jika alim Allah min qalbihi annahu yafalu sirran lillahi ma khiyaji fi salamati min ar-riya. Umsadaya wa mufsidat al-ikhlas. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, bahwasanya dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerjakan masyhadi bi salamatihi min riya, yang diringi dengan kesungguh-sungguhan untuk menyelamatkan hatinya dari riya dan perkara yang merusak keikhlasan. Tetap dijaga hati, karena bisa jadi sholat tetapi pengen dilihat, pengen dipuji sholatnya. Dijaga tetap hati kita. Kita berusaha untuk menyelamatkan hati dari riya, munculnya sifat riya atau ujub atau perkara yang bisa merusak keikhlasan. Kemudian pendapat yang kedua, idza waqa'a al-insan halatan taraka fiha al-amal alladhi la yajibu alayh. Kalau terjadi pada seseorang keadaan di mana dia meninggalkan satu amal, amal-amal mesyru yang itu tidaklah wajib baginya, bukan amalan yang wajib tapi amalan sunnah. Li'alla yadhunnu bihi ma yadurruhu falaysa hadha riya bal huwa min siyasah syar'iyyah. Li'alla, agar supaya la yadhunnu bihi, orang itu tidak menyangka kepadanya apa yang bisa memudaratkannya, maka ini bukan termasuk dari riya. Dia meninggalkan satu amal yang dia berada di tengah-tengah manusia, enggak jadi dia kerjakan amal tersebut, yang amalan itu bukan amalan yang wajib sunnah. Nah, liyalla yadunnu bihi, agar supaya yadunnu bihi, la yadunnu bihi, liyalla la yadunnu bihi, dia tidak menyangka dengan amalan tersebut apa yang memudaratkan dirinya. Falaysa hadha riya, maka ini bukan riya. Dia menyangka dirinya kalau dia sholat ketika itu maka memudaratkan dirinya, maka memudaratkan dirinya, maka ini bukan riya. Dan ini termasuk dari siyasah, siyasah syar'iyah, strategi syariat. Tapi kalau amalan yang wajib, maka enggak boleh dia. Seperti sholat wajib, jadi kerjakan di masjid. Jangan karena alasan nanti muncul riya, nanti memudaratkan diri saya ketika saya sholat di masjid, banyak yang melihat, banyak yang menyaksikan, kemudian tidak jadi ke masjid, maka tidak boleh. Ini perkara yang wajib, kita melaksanakan sholat fardu di masjid. Tidak ada alasan saya takut nanti muncul riya, nanti mudaratkan diri saya, tidak boleh. Tetap ke masjid. Nah, beda kalau sholat sunnah ditinggalkan kemudian karena dia menyangka dirinya akan memudaratkan kalau sekiranya dia sholat. Dia lemah misalnya, enggak bisa menjaga hatinya, hingga hatinya itu riya ketika dia melaksanakan sholat. Maka tinggalkan, ini bukan riya. Membab menjaga keikhlasan hati. Wahakata lau taraka ba'd nawafil. Demikian juga kalau sekiranya dia meninggalkan ba'dun nawafil, sebagian nafilah, sebagian sholat-sholat nafilah, anda ba'din nas, jadi apa, sebagian orang, khasyatan dia takut, am yandahu bima yadurruhu au yakhshal fitnah, karena dia takut manusia memujinya dan itu menyebabkan madarrah bagi dirinya karena pujian manusia, ataukah dia khawatir ada muncul fitnah. Amal wajib falaysa lahu ay yatrukahu illa li'udhin syar'i. Adapun kalau itu perkara yang wajib, maka tidak ada pilihan baginya untuk dia tinggalkan kecuali ada uzur syar'i, baru dia boleh tinggalkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena sakit misalnya, karena hujan. Ya, uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu untuk tidak hadir berjamaah di masjid karena sakit, karena hujan, karena takut jalanannya. Kalau malam hari membahayakan. Ini yang kedua. Nah, bukan riya. Kalau memang itu ada kemaslahatan bagi hatinya supaya tidak memudaratkan dirinya dengan pujian manusia nanti, atau dia takut muncul fitnah, maka bukan riya kalau dia meninggalkan amalan tersebut. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana kalau tarkul maksiyah min ajli nas, meninggalkan satu kemaksiatan karena manusia. Enggak jadi mencuri karena ada orang, enggak jadi minum khamr misalnya karena ada orang lihat. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, amma in hamma bimasiyatin thumma taraka amilaha thumma tarak amilaha khawfan bil makhlukin. Kata Ibn Rajab, adapun jika seorang itu hamma bimasiyatin, sudah berkehendak, berkeinginan, sudah bertekad untuk bermaksiat, thumma taraka, kemudian dia meninggalkannya, tidak jadi bermaksiat, khaufan minal makhlukin aw muratil lahum, karena takut dari makhluk, takut dari manusia, aw mura'a lahum, atau karena takut dilihat oleh mereka manusia. Faqad qila, maka dikatakan, annahu yu'aqab ala tarkiha bihadhihi niyyah, maka orang tersebut diberikan iqab sekalipun dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sekalipun dia meninggalkan, tetap akan diberikan iqab dengan niatnya tadi, karena sudah dia berniat untuk melakukan satu kemaksiatan. Hamba itu sudah bertekad bulat, kuat, berazam untuk bermaksiat, kemudian dia tinggalkan kemaksiatan itu karena takut dari makhluk manusia atau karena riya, ingin dilihat bahwa orang ini tidak minum, orang dilihat orang ini tidak main judi, tidak jadi main judi, maka yu'aqab, diikob, diberi hukuman dari meninggalkan kemaksiatan tersebut karena niatnya itu. Lianna taqdim khawfil makhlukin ala khawfillahi muharram, wa kadhalika qasdur riya lil makhlukin muharram, karena mendahulukan rasa takut kepada makhluk, kepada manusia, dari takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram. Demikian juga qasdur riya lil makhlukin, niat dan tujuannya untuk riya dari manusia, muharram. Fa idza iqtarana bihi tarkul ma'siyah liyajlihi uqiba ala hadhihi at-tarq, maka apabila digandengkan ini, takut kepada makhluk, demikian juga dia ingin dilihat manusia, ada riya dari meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka diikob, diberi hukuman ala hadza tark. tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya berupa dosa. Sekalipun dia tidak jadi melaksanakan maksiat, ditinggalkan, tetap diberi diganjar dosa. Kenapa? Karena ada niat. Innamal-a'malu binniyat, yang dilihat dan niat. Dia sudah berniat jelek dan sudah bertekad. Nah, ini menyempurnakan pembahasan tentang riya yang kemarin. Kita bacakan kembali ke kitab. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah wa qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basharun mithlukum, katakanlah, khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arah pembicaraannya ayat ini kepada Nabi. Katakanlah, qul ya Muhammad, datang kepada mereka al-musyrikin, innama ana basharun mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah bashar, manusia. Mithlukum, seperti kalian. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Sama keadaannya seperti kita manusia, makan, minum, berjalan, tidur. Tidak ada bedanya. Maka tidaklah layak untuk beliau itu kemudian dinaikkan kedudukannya seperti kedudukan ilah, kedudukan sembah-sembahan yang disembah. Dia mintai istighosa kepadanya. Beliau adalah manusia biasa. Inna mana basyar mithlukum. Tansa ansa kama tansaun. Kata beliau, aku lupa kama tansaun, sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, maka ingatkan aku. Ada mana manusia lupa? Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Tapi lupa beliau berbeda dengan lupa kita. Kalau lupa kita itu lupa dari al-qaul, ucapan, ataupun perbuatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupanya itu pada fi'ilnya beliau, pada perbuatannya. Adapun apa yang diucapkan oleh beliau, enggak, terjaga. Tidak lupa beliau dalam ucapan. Beliau tidak lupa dalam ucapan. Tetapi yang lupa adalah dalam af'alnya. Nah, ketika beliau sholat, pernah lupa. Sholat duhur, cuma dua rakaat salam. Nah, manusia. Beliau lupa. Dalam sholat yang lain juga. Pernah beliau sholat, enggak tasyahud awal, langsung berdiri. Lupa dalam fiil, dalam perbuatan, tapi dalam akwal, dalam kaul, ucapan beliau terjaga. tidak ada ucapan Rasulullah SAW dia lupa ucapkan. Kenapa? Karena ucapan Nabi SAW itu hak. Mu'ayyid bil wahyi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada salah seorang sahabat untuk mencatat hadis-hadis, mencatat ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak semua diberikan izin kepada sahabat, hanya Abdullah bin Amr bin Aus diberi izin oleh Rasulullah untuk mencatat ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis. Tidak pada sahabat yang lain, tidak pada Abu Bakar Siddiq, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Hurairah dan yang lainnya, yang diberi izin untuk nulis ucapan beliau Abdullah bin Amr bin Aus. Cuma ketika disampaikan kepada beliau dari kalangan Yahud atau musyrikin, dan mengatakan Muhammad itu adalah manusia seperti kita, sama dia, kita lupa, dia juga manusia, dia juga lupa, lalu kamu tulis semua apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW, padahal dia juga manusia seperti kita, kadang lupa dia mengucapkan sesuatu. Maka berhenti. Abdullah bin Amr bin Aus datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegur, kenapa mau berhenti nulis? Nah, dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Yahud atau musyrikin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uktub, tulis, ma yakhruju an hadha illa al-haq, tidak akan keluar dari mulut ini kecuali al-haq, kebenaran. Dan juga tidak ada ucapan Nabi SAW diucapkan dalam keadaan lupa. Kalau afalnya, perbuatannya bisa jadi lupa, seperti jadi dalam sholat. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian, ilahun wahid, adalah ilah yang satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, barang siapa yang dia mengharapkan liqa, perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dalam ibadahnya kepada seorang pun. Jadi harus ikhlas. Ini dalil bahwasanya ketika kita melaksanakan satu ibadah itu harus ikhlas. Kita lakukan ikhlas mengharapkan wajah Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang antara yang ditafsirkan di sini, wala syirki ibadati, tidak riya di dalam amalannya. Tidak riya dalam amalannya. Dan ini dijadikan dalil oleh ulama tentang syarat diterimanya amal ibadah seseorang, yaitu mutaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi dari lafaz falyamal amalan salihah. Amal saleh dikatakan sebuah amal itu amal saleh kalau sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah. Itu adalah amalan saleh. Ada contohnya dari Nabi. Kalau sebuah amalan, sekalipun amalan itu wujudnya amalan saleh, namun tidak datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan amalan saleh. Amalan saleh muwafaqah. Muwafaqah Allah yang mencocoki sunnah. Yang kedua, syaratnya adalah ikhlas. Amal tersebut dilakukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik, dan janganlah dia mempersekutukan dalam ibadahnya, dan seorang pun dalam beribadah kepada Allah tidak boleh seorang mempersekutukan Allah dengan seorang pun. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman dalam syarah ayat ini, alaysa li minar rububiyah, tidak ada bagiku dari hak rububiyah. Hak rububiyah itu mencipta, memberi rezeki, mengatur alam ini. Enggak ada hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak memiliki seperti itu. Wala min ilahiyah, dan juga tidak ada bagi diri beliau hak untuk diibadahi sedikit pun. Bal dzalika kulluhu lillahi wahdah la syarika lahu. Bahkan yang demikian itu, baik rububiyah atau uluhiyah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Auhahu, Allah wahyukan kepada beliau. Pemangkan dan julika Rabbi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, ayakhafuhu, ay takut. Makna di sini pemangkan dan julika Rabbi, ay mangkana yakhafu liqa Allah yaumul qiyamah, orang yang, barang siapa yang dia takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, dia takut menghadap Allah, takut dari dosa-dosa yang dia kerjakan, dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada makna di antara yang disebutkan Allah Sulaiman bin Abdullah, Syekh Sulaiman bin Abdullah, dari lafaz ayat faman kana yarju liqa rabbi ay man kana yakhafu, barang siapa yang dia takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Faly'amal 'amalan shaliha, hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahadan nakirah fi siyakin nahyi ta'um. Kalimat ahadan, ahadan ini nakirah, yang menunjukkan bahwasanya ahadan nakirah adalah tanwin, bertanwin di huruf akhirnya, maka menunjukkan nakirah, bukan ma'rifah. Dan dalam kaidah usul, nakirah fi siyakin nahyi ta'um, nakirah dalam konteks itu larangan, maka menunjukkan makna yang umum, mencakup semuanya, ahadan siapa saja, siapapun. Wahada al-umum yatanawal al-anbiya wal-malaika wal-salihin wa-awliya wal-awliya wa-ghairuhum. Maka kata Syekh Rahman, Ibnu Hasan al-Syaikh, wa hadzal umum, keumuman ini dalam ayat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak boleh dia mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang pun siapapun itu. Karena di sini nakira fi syakin nahyi, maka kaum mencakup siapapun, ya tanawala anbiya, mencakup di dalamnya para nabi, malaikat, orang-orang saleh dan wali-wali Allah dan selain mereka, maka tidak boleh mempersekutukan Allah dengan seorang pun dari kalangan ini, siapapun. Kemudian qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebut dalam Majmu' Fatawa, amma al-liqa faqad fassarahu ta'ifatun min as-salaf wal khalaf bima yatadammanu al-mu'ayanah. Adapun al-liqa, dalam ayat disebutkan faman kana yarju liqa, pada siapa yang berharap mengharapkan perjumpaan, al-liqa, berjumpa, bertemu, maka sungguh sebagian dari salaf wal khalaf menafsirkan makna al-liqa di sini bima yatadhamman al-mu'ayah, yaitu mengandung dalamnya al-mu'ayanah, menyaksikan, melihat dengan matanya. Jadi liqa bertemu, sebagian ulama dari salaf ini disebutkan siapa mereka salaf. Salaf itu al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi terbaik dari umat ini, sahabat, tabi'in, wa atba' tabi'in, itulah salaf, para pendahulu kita. Wal khalaf, adapun khalaf ya orang-orang kebelakangan, kemudian orang-orang datang setelah generasi mereka. Bima yatadhammun al-mu'ayanah, yang memiliki makna, mengandung makna di dalamnya, yaitu al-liqa adalah al-mu'ayanah, lihat. Wa qalu, dan mereka mengatakan liqa'ullahi ta'ala yatadhammanu ru'yatahu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah wa dhakara al-adilla ala dhalik. Dan mereka mengatakan liqa'ullahi, perjumpaan Allah di yaumul qiyamah, itu mengandung di dalamnya ru'ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Dan beliau menyebutkan dalil-dalil dari yang demikian itu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat di yaumul qiyamah oleh kaum mukminin. Dalam Al-Quran disebutkan wujuh yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira, pada hari itu di yaumul qiyamah wajah-wajah berseri gembira, wajah-wajah kaum mukminin. Kenapa ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya mereka melihat, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti di yaumul qiyamah memperlihatkan dirinya kepada kaum mukminin di dua tempat. Kaum mukminin bisa melihat Allah dua tempat, di arasatul qiyam, di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan semuanya untuk menunggu hisab, menunggu perhitungan, Mukminin melihat Allah. Yang kedua fil jannah. Yang kedua ketika kaum mukminin masuk ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala melihatkan wajahnya. Maka disebutkan setiap pekan at mereka berkumpul ahli jannah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan yang paling nikmat di dalam jannah adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua kenikmatan yang lain ketika kaum mukminin ahli jannah melihat wajahnya Allah. Banyak dalam ayat dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar wa la tudammuna bi ru'yatih. Sesungguhnya kalian satarawna, kelak akan kalian melihat rabbakum, rabb kalian, seperti kalian melihat bulan, bulan purnama, terang, jelas. La tudammuna bi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Nah, kita melihat bulan tidak desak-desakan dimanapun bisa melihat. Mungkin juga nanti kita melihat Allah kaum mukminin tidak berdesak-desakan, masing-masing melihat Allah di tempatnya. Nah, ini kenikmatan terbesar. Ini diantara tafsirannya. Liqa, sebagian salaf menafsirkan mengandung makna liqa di sini adalah melihat dengan matanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, fil ayah kama annahu ilahun wahid la ilah siwahu fakadhalika yanbaghi an takuna al-ibadah lahu wahdahu la syarika lahu. Kata Ibnu Qayyim dalam ayat yang kita bacakan tadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah sembahan yang satu, tidak ada ilah selain Allah, demikian juga yang bagi sepatutnya antakunan ibadah, ibadah itu hanya diperuntukkan kepadanya, kepada Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa kama tafarrada bil ilahiyah yajibu an yufridahu bil ubudiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia maha tunggal bersendirian di dalam ilahiyah, di dalam penyembahan kepadanya, maka wajib untuk ditunggalkan Allah bil ubudiyah, di dalam peribadahan. Fal amalus salih wal khalis minar riya al muqayyad bis sunnah. Amal salih itu adalah amal yang khalis, amal yang murni, bersih dari riya, tidak tercampuri, terkotori dengan riya, pujian-pujian manusia. Itulah amal saleh, bersih dari riya. Al-muqayyad bis sunnah, yang diqyid, diikat dengan sunnah, yang sesuai dengan sunnah, yang dibatasi dengan sunnah. Jadi di sini dalam ayat kesimpulan bahwasanya amal saleh itu adalah amal yang ikhlas dikerjakan yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bersih dari riya, dan muqayyad diatur atau dibatasi oleh sunnah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah ta'ala la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisan yabtagi bihi wajhahu." Sesungguhnya Allah la yaqbal min al-amal, Allah tidak menerima satu amal illa ma kana khalisan, kecuali amal itu ikhlas dilakukan mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayah, dalam ayat, dalilun ala anna al-ashlu ad-din alladhi ba'atha Allah bihi rasulallah sallallahu alaihi wasallam wal mursalin qablahu huwa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, di dalam ayat yang dibacakan dan sahih dalam bab merupakan dalil bahwasanya asluddin, pokok dari agama ini, pokoknya dasar dari agama ini, alladzi ba'athallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengutus Rasulullah dan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu asluddin? Huwa ifraduhu ta'ala bi anwa'il ibadah, yaitu menunggalkan Allah dalam ibadah, dalam berbagai macam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang diperuntukkan kepadanya ibadah, baik itu ibadah qauliyah, ibadah yang terkait af'aliyah, atau ibadah qalbiyah. Semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah qauliyah, ucapan, zikir misalnya, atau qalbiyah, ibadah qalbiyah tawakkal, al-khawf, ar-raja, al-ibadah al-af'aliyah, salat, puasa dan sebagainya. Ini wajib diperuntukkan kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Wahab dalam Kutub Tsalatsa, "Wa man sarafa minha syai'an lighairillahi ta'ala fa huwa musyrikun kafirun." Dan siapa memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafir. Dia termasuk musyrik kafir. Kama qala ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablik," dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, dan rasul, dari seorang rasul, "illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul yang Allah utus itu, "annahu la ilaha illa ana fa'budun," bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali saya, kecuali anak, maka sembahlah kepadaku. Ini ayat menunjukkan bahwasanya para nabi sebelum Rasulullah SAW yang Allah utus, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang pertama di muka bumi ini, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan setelahnya, diwahyukan kepadanya, disampaikan kepada umat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wastanibut tawhid. Ini juga dalilnya. Walaqad ba'athna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, ada seorang pemberi peringatan, seorang rasul. Apa ajaran, apa ajakan rasul? An i'budu Allah, sembahlah Allah, wastanibut tawhid, dan jauhilah tawhid. Wal mukhalif li hadzal asl min hadzal umma aqsamun. Kata beliau, orang yang menyelisihi pokok adin ini, pokok agama ini, yaitu tauhid, dari umat ini macam-macam jenis manusia yang menyelisihi pokok dari agama ini, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah, menunggangkan Allah dalam beribadah. Kata beliau, imma ta'bud, bisa jadi dia ta'bud, yunazi Allah fi rubiyah wal ilahiyah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah dan ilahiyah. Wajahul Nas ila ibadati, dan mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Atau taqud, wajahul Nas ila ibadatin awthan, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada awthan, kepada berhala. Atau musyrikun, atau kata musyrik, yada'u ghairallahi, beribadah kepada selain Allah. وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِأَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam ibadah atau sebagiannya. يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ, يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ بِأَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ وَبَعْضِهَا أَوْ شَاكَ فِي التَّوْحِيدِ, atau dia ragu, meragukan tauhid. Ahuwa haqqun am yajuz ayuj'al lillahi syarik fi ibadati, apakah itu adalah hak ataukah boleh untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sekutu dalam ibadah. Dia ragu. Ini semua macam-macam manusia yang menyisihi pokok adil, yaitu tauhid. Tawud, mengajak manusia beribadah kepada dirinya, atau mengajak manusia beribadah kepada berhala, atau musyrik, dia beribadah kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan berbagai macam ibadah, ragu tauhid, au jahil, ataukah orang jahil, ya'taqid anna syirka, dia meyakini bahwasanya kesyirikan itu adalah din, adalah agama. Yuqarribu ilallah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wal ghalib al akthar awam bijahlihim, dan inilah keumuman, kebanyakan orang-orang awam, bijahlihim wa taqlidihim min qablihim, karena kejahilan mereka, karena taklid, membebek, taklid buta, hanya mencomot saja dari orang-orang sebelum mereka, nenek moyangnya, tidak kemudian dia menimbangi dengan dalil ini benar atau salah. Lima staddat qurbatuddin, sebab karena semakin asingnya agama ini, manusia alam dirinya bersalin dan dilupakan ilmu dari agama-agama yang dibawa oleh para rasul, maka semakin lupa, dilupakan adin ini, semakin asing agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin bodohlah manusia, sehingga orang-orang awam, kebanyakan manusia ya jahil, dia meyakini bahwasanya syirik yang dia lakukan itu datang ke kuburan, meminta kepada mayit, berdoa kepada mayit, itu merupakan perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan manusia sampai menyembelih, sampai bernazar ke kuburan, itikaf di kuburan. Dia meyakini adalah satu bentuk taqarrub, bentuk pendekatan diri kepada Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus menerus berlangsung kejadian ini dari masa ke masa sampai zaman kita. Mungkin zaman yang akan datang tambah besar, tambah semarak manusia. Nah, karena kejahilannya meyakini bahwasanya kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan itu adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bidin rahimani wa rahimallah. Ini bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Taqabbal billahi wa qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.